Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikannya kekuatan iman, kesehatan, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan teladan kita dalam mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan yang nyata. Para pendengar yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya kita menyelesaikan surat Ar-Ra'd, maka pada hari yang berbahagia ini kita memasuki surat ke-14, yaitu surat Ibrahim. Nama surat Ibrahim berasal dari Nabi kita yang sangat mulia, Khalilullah, yang bernama Ibrahim. Sebagaimana kata Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, nama bukan berarti judul. Jadi nama surat Ibrahim bukan berarti surat ke-14 ini semuanya dari awal sampai akhir menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Tidak, hanya sebagian saja menceritakan Nabi Ibrahim, maka disebutkanlah surat ini dengan nama Ibrahim. Pada hari ini kita akan mengkaji ayat pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alif lam ra sebagaimana huruf muqatta'ah lainnya merupakan suatu bagian dari ayat-ayat mutasyabihat yang hanya Allah mengetahui maknanya secara hakiki. Tetapi ketika seseorang memahami ayat-ayat mutasyabihat, bukan berarti dia tidak mendapatkan manfaat dari ayat-ayat mutasyabihat atau yang samar tersebut. Sebenarnya pengakuan seorang hamba bahwa Allah Maha mengetahui apa yang dia kehendaki atau Allah Maha mengetahui yang sebenarnya, itu merupakan suatu bentuk penggunaan dari ayat mutasyabihat tersebut. Artinya apa? Kita dapat menggunakannya untuk mengetahui, mengetahui dan menetapkan eksistensi kita sebagai manusia, makhluk Allah yang serba terbatas. Kita mengetahui, tetapi pengetahuan kita tidak seluas dan sedalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memahami ayat mutasyabihat bahwa Allah yang Maha mengetahui, itu berarti kita telah memanfaatkan Al-Quran dengan benar, bahwa kita telah menempatkan posisi kita sebagai manusia makhluk dan Allah sebagai Khalik pencipta. Itu adalah manfaat yang besar dari diturunkannya huruf muqatta'ah bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian kitabun anzalnahu, kitabun. Biasanya huruf muqatta'ah disebut sering digandingkan dengan kitab, dengan Al-Quran. Kitabun, Al-Quran ini diturunkan kepada wahai Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kegelapan, kalau manusia berada di gelap, maka dia akan mencari cahaya. Begitu juga kegelapan maknawi, orang yang tidak berpanduan Al-Quran itu sebenarnya hidupnya gelap, tidak tahu arah dan tujuan. Dia merasa bahwa dunia ini merupakan tujuan. Ketika dikejar dunia ini, dia pun menjadi budak dunia dan diperhambakan oleh dunia. Tentu saja ini adalah bukan tujuan. Maka orang yang berpedoman pada Al-Quran, dia sudah berada pada cahaya nur. Semuanya itu berkat izin Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan kita kepada jalan yang lurus yang digambarkan dengan dalam surah Al-Fatihah, Siratal Mustaqim, dan pada ayat ini digambarkan dengan Siratil Azizil Hamid. Jadi jalan yang lurus bagi umat Islam itu adalah jalan Tuhan, jalan mendekatkan diri kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kita minta kontribusinya, penjabaran, pendalaman dari ayat pertama surah Ibrahim ini. Persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kita membicarakan ayat pembuka dari surat Ibrahim ini, karena Allah Subhanahu wa taala memulai keterangannya dengan kitabun anzalnahu ilaika. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa banyak sekali ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala setelah memaparkan huruf-huruf muqatta'ah, Allah kemudian menjelaskan tentang Al-Qur'an. Dan kalau memang kita perhatikan bahwa hampir sebagian besar daripada surah-surah Al-Qur'an itu dibuka dengan keterangan penjelasan kitab. Di dalam surah Al-Baqarah kita bisa menemukan Allah berfirman, zalikal kitab alif lam mim, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam surat Ibrahim ini juga Allah menjelaskan hal sama, kitabun anzalnahu ilaika. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, alhamdulillahillazi anzala alaikal kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Al-Quran itu digambarkan sebagai kitab yang tidak bengkok, selalu lurus. Begitu juga di surat-surat Al-Qasas Allah mengatakan, tilka ayatul kitabil mubin, ya, setelah Allah memakai huruf muqatta'ah ta sin mim. Di dalam surat Luqman juga begitu, alif lam mim, tilka ayatul kitabil hakim, itu adalah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang penuh dengan kebijaksanaan yang memberikan petunjuk kepada manusia. Di dalam surat Fusilat juga begitu, Allah mengatakan, dalam surat Hawamim itu ada beberapa surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah yaitu Hamim, dari mulai surat ke 43, 44, 45, 46 itu semua dimulai dengan surat Hawamim. Allah mengatakan, kitabun fusilat ayatuhu, ada lagi di dalam keterangan yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi yang menarik adalah bahwa apa sebenarnya maksud Allah membuka surat-surat ini dengan keterangan tentang seputar Al-Quran. Tujuannya adalah agar kita mengerti betul bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala buat kehidupan manusia, dan menjadi suatu hal yang pantas untuk kita renungkan dan kita ambil perhatian bahwa begitu pentingnya kedudukan Al-Quran ini, sehingga Allah membuka sebagian besar ayatnya dengan keterangan Al-Quran. Jadi itu, bahkan di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan dengan sangat tegas, haza basairul linnas, ini adalah pedoman bagi manusia. Jadi kalau ingin hidup bahagia, jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Nah, tadi juga sudah Ustaz Jana jelaskan tentang makna anzalnahu ilaika, ya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi menjelaskan di dalam tafsirnya berkenaan dengan keterangan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi penurunan Al-Qur'an itu baik dengan kata nazala, anzala, nazala, yang memiliki makna masing-masing sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan terdahulu. Tapi yang menarik adalah di dalam ayat ini Allah mengatakan anzalnahu untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari yang maha tinggi ke bawah. Artinya Al-Quran itu bukan sembarangan kitab, tetapi diturunkan oleh sang penguasa alam, pencipta alam semesta, pengatur seluruh alam ini, bahkan kehidupan manusia. Itulah yang telah menurunkan Al-Quran buat manusia agar dijadikan oleh mereka sebagai pedoman di dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi sebenarnya menarik kalau kita perhatikan secara lebih mendalam bahwa betul-betul memang Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menarik perhatian kita dan selalu mengingat bahwa Al-Quran yang merupakan kitab suci kita bukan merupakan kitab sembarangan, bukan hanya untuk diletakkan di tempat-tempat yang tinggi, disampul dengan sampul yang begitu sangat indah hanya sekedar dijadikan pajangan. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca saja, ya. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah mengatakan kitabun, ya, dibaca, ditulis, dipahami, dianalisa, diaplikasikan di dalam kehidupan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi pada intinya adalah bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kedudukan Al-Qur'an di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita masih belum paham, Allah mengatakan litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, bahwa kedudukan daripada hidayah dari Allah itu adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada keterangan. Sungguh suatu hal yang sangat menyenangkan kalau kalau misalnya setelah mati lampu, ya, itu lampu kembali hidup. Ya, sungguh suatu hal yang sangat menyenangkan, banyak orang bersorak. Begitu juga dengan hidayah ini. Allah gambarkan keluar dari kegelapan menuju suatu keterangan. Ketika dada semakin sempit karena berada di dalam kegelapan, maka itu akan menjadi lapang pada saat dia keluar dari kegelapan itu. Ketika manusia terpuruk di dalam lembah kemaksiatan, maka akan merupakan suatu hal yang sangat kenikmatan yang sangat besar pada saat dia mampu keluar daripada kemaksiatan dan kejahatannya itu. Saya kira itu. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang berbahagia, ayat 1 dari surat Ibrahim ini banyak mengajarkan kepada kita akan pentingnya Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Yang pertama dari kepentingan itu adalah litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Dan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy mengatakan zulumat bisa banyak tapi nur hanya satu. Zulumat, kegelapan itu bisa dari faktor eksternal, gangguan setan atau internal, godaan hawa nafsu atau juga godaan dari manusia. Tetapi cahaya itu hanya satu, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari kehidupan ini, bahwa keberhasilan kita itu tidak lepas dari biizni rabbihim. Kita bisa membaca Al-Qur'an itu berkat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ingin membaca tapi tidak sampai untuk membaca saja dia tidak mampu. Alhamdulillah kita bisa membaca, apalagi bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan dan bisa menghayatinya sebagaimana kata Ustaz Perdana tadi. Dan yang ketiga, fungsi Al-Qur'an yang juga penting, yang kedua ila siratil azizil hamid. Yang pertama tadi litukhrija, mengeluarkan manusia, yang kedua adalah menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tujuan, satu keberhasilan berkat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua ini dapat kita pahami bahwa hidup itu menjadi bahagia ketika kita yakin bahwa hidup kita ini pada rel menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada rel menuju Allah yang bersifat maha perkasa, maha terpuji. Ketika semua aplikasi kehidupan kita ini lillahi ta'ala, dari bangun tidur hingga tidur kembali dan bangun lagi, kita niatkan lillahi ta'ala, makan untuk Allah, tidur untuk Allah, mandi untuk Allah, niatkan karena Allah, keberhasilan kita berkat Allah, kejayaan kita karena Allah, sehingga kita berada pada rel ini dan sungguh bahagia hidup ini. Bahagia kenapa? Karena ketika ada suatu batu sandung yang mengganjal hidup kita, kita kemudian tidak cepat-cepat berputus asa, tapi bersabar, karena ini bagian dari seni kehidupan. Ada suka, ada duka. Ada suka, ada cita. Semuanya itu bagian yang harus diimbangi dan menjadi hidup bahagia ketika semua itu dalam bingkai lillahi ta'ala ila syuratil azizil hamid. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berbahagia karena kita membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.